Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Senantiasa kita selalu mengingatkan diri kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan apa yang dahulu pun para sahabat itu biasa saling mengingatkan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa para sahabat itu ketika mereka saling bertemu maka tidaklah mereka berpisah illa an yaqra'a ahaduhum au ahaduhuma surat al-'Asr. Di dalam mereka berdua berpisah sampai salah seorang dari keduanya itu membacakan surah al-'Asr. Surah al-'Asr dibacakan kepada saudaranya tersebut sebelum mereka berpisah. Karena memang pada surah al-'Asr selalu ada peringatan bagi orang yang mau mengingatnya bahwa dia di kehidupan dunianya ini senantiasa berada pada masa kerugian. Umurnya itu umur yang rugi. Artinya rugi adalah sebenarnya dia bisa mendapatkan keuntungan di dalam umurnya tapi dia sia-siakan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, yakni jinsul insan, seluruh insan, kullu insan itu berada dalam kerugian. Ilalladzina amanu wa aminu sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yakni yang tidak masuk dalam kerugian tadi, yakni orang-orang yang beruntung ya, dalam hidupnya di dunia adalah orang-orang yang pertama amanu, orang-orang yang beriman, bertauhid dengan benar, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala bi kulli anwa'i, pada segala macamnya. Yang kedua, sifat yang harus dia miliki agar lepas dari kerugian tadi, wa aminu shalihat, dia beramal saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan amal yang saleh. Saleh itu kalau secara bahasa baik begitu, tepat begitu. Tidaklah dikatakan amal saleh kecuali kalau wifqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencocoki sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidup dan umur dia itu ya, selalu berada pada tauhid, menjauhi kesyirikan, berada pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi hal-hal yang dibuat-buat dimasukkan dalam tata cara ibadah atau diistilahkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu istilah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata beliau. Karena sungguh setiap muhdatsah, tata cara baru yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak pernah beliau contohkan dan tuntunkan, itu kata Nabi namanya bid'ah. Nah, sifat yang kedua yang dia harus miliki untuk dia mendapatkan keuntungan di usianya di dunia ini adalah beramal soleh, amalan yang mencocoki tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam masalah ibadah itu mudah sebenarnya prinsipnya. Prinsip untuk beribadah mendapatkan pahala yang besar itu mudah. Apa prinsipnya dalam ibadah? Kalau Nabi lakukan, kita lakukan. Kalau Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Mudah sebenarnya prinsipnya. Jadi gak perlu repot-repot untuk dia berpikir, dia berkreasi, dia berimprovisasi, menciptakan tata cara ibadah baru, itu malah menyusahkan diri. Allah Subhanahu wa Taala itu sudah mudahkan kita, tinggal mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sifat yang ketiga, kalau kita semua mau keluar dari kerugian di dalam usia kita di dunia ini, watawasau bil haqqi. At-tawasi itu saling berwasiat. Wasiat itu seperti pesan, seperti teguran yang ditekankan. Itu namanya wasiat. Wasiat yang dimaksud di sini bukan wasiat dalam masalah harta, bukan wasiat dalam masalah dunia. Tapi Allah sebutkan wa tawasau bil haqq, yakni saling berwasiat, saling berpesan bil haqq, dengan kebenaran, yakni untuk senantiasa kita itu menjalani yang benar, kita itu memegang teguh kebenaran. Yang mana yang ini dikatakan al-haq itu adalah kitab wa sunnah, kitabullah al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah al-haq, jaminan yang pasti benar. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man asdaqu minallahi qila." Di ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Siapakah yang lebih benar pembicaraannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kebenaran dan yang paling benar. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ketika ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini beliau biasa mencatat apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau mendengar sesuatu dari Nabi itu dicatat. Ya. Belajar kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia catat apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Sampai sebagian orang kemudian ya, mengkritiknya. Kenapa engkau mencatat seluruh yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan? Bukankah Rasul itu juga punya sifat manusia? Ya. Yang terkadang beliau longgar, terkadang mungkin beliau tidak longgar, yakni marah begitu. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As setelah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya, kisahnya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Abdullah bin Amr bin Al-As dengan mengatakan uktub la yakhruju minhu illa haq. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, uktub, tulis saja. La yakhruju minhu, tidaklah keluar darinya, sambil beliau ya, mengisyaratkan kepada bibir beliau, pada lisan beliau, la yakhruju minhu, tidaklah keluar darinya illa haq, atau illal haq, kecuali yang benar. Makanya kalau kita mau menafsirkan watawasaw bil haqqi, saling berwasiat, ya, berpesan dengan al-haq, ya, kebenaran, itu tadi kitabullah, ayat Al-Qur'an, ya, dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan la yakhruju minhu illal haq, tidak ada keluar darinya kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Itu ya, sifat ketiga berarti yang harus ada pada diri kita kalau kita tidak mau disebut orang yang merugi. Nah, kalau orang merugi itu kan nanti di akhirnya dia pasti menyesal begitu. Ya. Kalau orang yang beruntung maka di akhirnya dia akan bahagia. Nah, penyesalan itu di akhir. Nasallallahu alaihi wasallam. Sifat yang keempat, wa tawasaw bis sabri. At-tawasi, saling berwasiat pula, saling menegur, saling mengingatkan, begitu, itu namanya wasiat. Bisabr, untuk bersabar, untuk memegang teguh kesabaran. Ini perkara yang keempat. Kenapa? Karena tiga sifat yang disebutkan sebelumnya itu semuanya butuh kepada kesabaran. Seseorang yang dia hendak menjalankan tauhid, ya, menyelamatkan. Jadi kalau menjalankan tauhid itu kan artinya menyelamatkan kalimat syahadat dia, ya. Menyelamatkan kalimat syahadat la ilaha illallah agar tidak gugur, batal kalimat syahadatnya naudzubillah, atau minimalnya berkurang kadar nilainya. Orang ketika dia hendak menjalankan tauhid, ya, dalam apalagi dalam kondisi masa seperti sekarang ini, ya, banyak bahkan dari kaum muslimin sendiri yang mereka jahil terhadap tauhid, ya, tidak menyangka bahwa apa yang mereka pikir sebagai kebiasaan itu ternyata kesyirikan, tidak menyangka apa yang mereka pikir sebagai satu, bahkan terkadang dianggap sebagai satu ibadah. Sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dengannya Allah akan mengabulkan doa, tapi ternyata kesyirikan yang dia lakukan. Makanya orang ketika dia hendak menjalankan tauhid, ya, di tengah masyarakat yang seperti itu berat. Kalau niscaya bukan karena kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, tumbang dia. Alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ketika menyuruh kesabaran tidak hanya bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini ada dua yang dari kata-kata sabaro. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru. Bedanya apa? Yang kedua ini Allah lanjutkan wasabiru dan musabarah. Musabarah itu kontinuitas. Jadi kalau sabar itu jangan hanya pada satu kasus tertentu saja, nanti di kali lain dia tidak bersabar, tidak boleh. Musabarah. Atau sabarnya dia itu hanya pada awal saja, ya. Nanti ketika kesana dia kemudian futur, ya, turun semangatnya, dia tinggalkan sunnah Nabi SAW. Jangan, sabiru. Ya. Seseorang ketika awal dia hendak menjalankan tauhid atau awal dia hendak mempraktikkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan butuh kesabaran awal itu. Yang tadinya celananya isbal misalnya, ya. Isbal ini berada di bawah mata kaki bagi laki-laki loh ya. Terus kemudian tiba-tiba dia mendengar larangan isbal, dia naikkan, ya, dia potong terhadap dia jahit atau dia beli pakaian yang tidak menutupi mata kaki. Tidak menutupi mata kaki. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan walaisa lil ka'baini hadzun fil izar. Walaisa lil ka'baini, dan yang namanya dua ka'ab, dua ka'ab itu dua mata kaki kanan kiri. Hadzun, dia tidak memiliki bagian fil izar, untuk izar, yakni pakaian itu. Jadi jangan sampai pakaian itu menutupi, harus di atasnya. Nah, ketika awal dia hendak memperhatikan seperti ini, wah masya Allah. Ya. Apalagi kalau tadinya celananya celana yang apa namanya nempel gitu ya, nempel tanah, cutbray, dia bergaya dengan itu, ya merasa terkadang merasa keren dengan seperti itu, ya. Kemudian dia nyunah sekarang. Sekarang dia nyunah. Dan nyunah itu tingkatnya lebih tinggi daripada keren kan. Harusnya begitu. Berat di awalnya. Dan dia tidak boleh gugur di situ, tidak boleh kemudian ketika awal ini bersabar, kemudian setelah banyak orang yang menentangnya kemudian ya sudahlah tak ngalah, enggak boleh. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman isbiru, bersabarlah, wasabiru. Sabiru itu musabarah, tetap terus bersabar. Walaupun banyak orang yang menentang, tetap harus terus bersabar. Sekali lagi terkadang saya sampaikan, ada orang-orang yang dia, aduh kenapa kamu kok ikut acara kesyirikan itu? Kenapa kok kamu ikut acara kebidahan itu? Dia bilang, aduh gak enak katanya. Saya gak enak sama masyarakat. Saya gak enak sama tetangga. Sekarang coba sadari, apakah kamu mengalahkan perasaan tidak enakmu kepada Allah ya, gara-gara tidak enak dengan tetangga? Lebih tidak enak mana antara perasaanmu kepada tetanggamu dengan perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok ketika menjalankan atau ikut acara kesyirikan atau kebidahan kok dia tidak merasa tidak enak kepada Allah Subhanahu wa taala? Camkan itu. Ya semoga dengannya kita diberi keringanan ya, untuk meninggalkan hal-hal seperti tadi. Nah, itu dia. Ya, empat perkara tadi, empat sifat tadi yang harus ada pada diri kita kalau kita pengen ya, lepas dari kerugian. Ya, orang dagang di dunia aja nggak mau rugi. Ya, pengennya untung terus, kalau bisa untungnya berlipat-lipat kan begitu. Ya, beli 1.000 jualnya 20.000 kalau bisa. Nah ini ada keuntungan yang pasti ya, yang keuntungannya itu kalau misalnya dibandingkan dengan modal, dalam tanda kutip modal dagang dia di dunia itu gak ada apa-apanya ya, gak ada apa-apanya. Makanya Nabi SAW mengatakan iklamu annahu lan yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalihi. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian itu yang masuk surga dengan amalannya. Apa yang dimaksud? Nah, ini hati-hati dalam menafsirkannya. Yang dimaksud sesungguhnya tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya, itu maksudnya bukan berarti oh enggak usah beramal, kalau surga ya dapat surga. Bukan itu. Tapi maksudnya kalau amalannya itu ditimbang itu tidak sebanding dengan pahala surganya. Jadi masuknya surga dia itu ya, itu bukan berarti kemudian sebanding dengan amalan yang dia perbuat. Itu maksudnya. Makanya ya, sabarlah. Ingat-ingat ya, jannah yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita masuk di bulan Al-Muharram ya, di mana di situ juga ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang melakukan ibadah pada bulan Al-Muharram. Seperti tadi, agar umur kita itu terisi dengan faedah. Berusaha untuk umur kita itu tidak tersia-siakan, tapi terisi ya, dengan maksimal ya, ada sisi pahala yang akan kita raih. Di depan kita ada kitab Lathaiful Ma'arif ya. Ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, lata'iful ma'arif, ya, yani pengetahuan-pengetahuan yang kita itu butuh untuk mengerti, pengetahuan yang mendetil, fima limawasimil 'am minal wadha'if, yakni pada apa saja yang bisa kita lakukan itu di bulan-bulan dalam satu tahun ini. Jadi kalau antum ini butuh, ini penting untuk punya juga kitab seperti ini. Ini pada setiap bulan dari Al-Muharram sampai nanti terakhir Zulhijjah itu, itu dibahas oleh beliau. Kalau di bulan Muharram nanti ada ibadah seperti ini. Kalau di bulan Safar nanti ada ibadah seperti ini. Kalau di bulan terus begitu sampai kepada Zulhijjah. Kita akan menukilkan beberapa poin. Yang pertama tentang fi fadli syahrillah al-Muharram wa asrihi al-awwal. Beliau beri judul di majelis yang pertama seperti itu, tentang keutamaan bulan Allah al-Muharram. Jadi al-Muharram itu sampai disebut sebagai bulan Allah. Kalau anda tahu, Ka'bah itu disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Itu idhofah tashrif namanya. Idhofah tashrif itu digabungkannya penyebutannya karena untuk memuliakannya. Siapa yang mengingkari kemuliaan Ka'bah? Dan kemuliaannya lebih dibandingkan rumah-rumah Allah yang lainnya. Masjid-masjid itu kan rumah Allah kan. Buyutullah fi buyutin adzinallah anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal ashal. Rumah-rumah Allah itu adalah masjid. Nah, khusus untuk Ka'bah ini Allah sebutkan khusus Baitullah. Artinya dia paling utama dibandingkan masjid yang lain. Demikian pula di antara yang menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram karena disebut sebagai syahrullah, itu bulannya Allah. Kharaja Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah qiyamul lail. Hadis sahih ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam, puasa yang paling utama. Jadi penyebutan khusus tentang ibadah puasa. Puasa yang paling utama ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram, adalah bulannya Allah yang kalian sebut dengan al-muharram. Keutamaannya itu setelah bulan Ramadan. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah qiyamul lail, dan salat yang paling utama, tentunya yang pahalanya di antara pahala yang paling tinggi, ba'dal fariidhah, setelah sholat fardu qiyamul lail, adalah qiyamul lail atau sholat malam. Ini kita akan membahas sedikit tentang hadis ini. Yang pertama menunjukkan tentang keutamaan bulan al-Muharram karena Allah Subhanahu wa taala itu sampai ya, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa Al-Muharram ini syahrullah, adalah bulannya Allah, ini bulan milik Allah. Berarti ibadah-ibadah yang dilakukan ya, terutama ibadah siam di bulan Al-Muharram itu ya. Terutama kalau sini ibadah siam di bulan Muharram, Al-Muharram itu afdhalus siyam setelah Ramadan. Sama seperti di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. seluruh amalan manusia, yakni anak Adam, anak keturunan Adam, lahu ditafsirkan memiliki pahala yang terbatas. Jadi walaupun digandakan, dilipat gandakan, tapi masih ada batasannya. 10, 100, 200, terus sampai 700 itu masih ada batasannya. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah untukku, maksudnya ana ajzi bihi, Allah yang akan menentukan berapa banyak pahala puasanya tadi. Tidak terbatas. Lipat gandanya itu tidak terbatas. Puasanya nanti akan dilipat gandakan pahalanya, tidak terbatas ya. Karena dinisbatkan puasa ini kepada Allah, dilakukan di bulan yang penamaannya juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini tuh menunjukkan tentang ya besarnya pahala seseorang dia berpuasa di bulan Al-Muharram. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, syahr itu bulan. Syahr itu bulan. Kalau syahrul Ramadan berarti sebulan penuh Ramadan. Maka demikian pula dimasyrukkan seseorang dia kalau hendak berpuasa Al-Muharram seluruhnya. Kalau kuat. Ya. Kuat enggak ya kira-kira? Kalau mau ya, maka silakan untuk berpuasa itu satu bulan Al-Muharram. Ini diantara satu pendapat. Karena di situ Rasulullah SAW mengatakan syahrul Ramadan, kemudian menyebutkan syahrullah Al-Muharram. Kalau melaksanakan puasa Ramadan kan satu bulan penuh, itu kan? Maka ketika menyebut syahrul Al-Muharram, syahrullah Al-Muharram, itu juga maknanya satu bulan penuh. Nah, yang seperti ini, ya, itu secara mutlak dia menjadi puasa yang paling afdal. Yang selanjutnya, bagaimana dengan 6 hari di bulan Syawal misalnya, atau puasa di bulan Sya'ban? Kalau Syawal itu kan setelah Ramadan dan Sya'ban sebelum Ramadan. Bahkan tidak terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra kullah. Tidak pernah terlihat beliau itu melaksanakan puasa itu satu bulan penuh ya, selain Ramadan, illa fi Sya'ban, kecuali dalam Sya'ban. Sebagian ulama menjelaskan ya bukan satu Sya'ban penuh itu. Bukan satu Sya'ban penuh, tapi mu'dhamnya, mayoritasnya. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di sini juga mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa sunnah ya yang dia itu membarengi ya, yang wajib itu adalah sunnah yang paling afdal. Jadi kalau misalnya yang wajib adalah Ramadan ya, maka sunnah-sunnah yang membarenginya itu, yang bersamaan dengannya, yang qobla Ramadan sama ba'da Ramadan, itu berarti rawatib yang paling afdal. Sebagaimana kalau antum misalnya ditanya, afdol mana sholat qobliyah dan ba'diyah ya, rawatib dengan sholat tahajud? Jawabannya, menurut jumhur ulama, rawatib ini yang afdol. Artinya dari sisi pahala, dia itu lebih besar daripada sholat tahajud. Tapi mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu kan. Taunya kita yang sering dikejar sholat tahajudnya gitu. Tapi qobliyah sama ba'diyahnya kalau lewat kayak biasa saja. Jadi sebenarnya yang mengiringi, karena salah satu tanda bahwa dia adalah amalan yang tinggi, amalan yang agung, ketika dia mengiringi, ketika dia mengiringi amalan yang wajib. Ketika dia mengiringi amalan yang wajib. Maka demikian pula seperti ini. Dari syahrullah Al-Muharram ya, itu kedudukannya ya, itu masih di bawah Sya'ban dan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Tetapi ya, cukup ya, ini menunjukkan tentang ketinggiannya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini lebih afdol daripada yang satunya, itu jangan sampai kemudian mengesankan kita meremehkan yang kalah afdol. Ini salah. Paham ya? Nah, jangan sampai kita meremehkan yang paling afdol gitu. Kalau antum punya dua barang dagang yang berbeda gitu. Yang satu memiliki keuntungan 100 ribu misalnya. Yang lain ini memiliki keuntungan 50 ribu misal. Antum kan akan jual semuanya. Bukan kemudian yang 100 ribu dijual, 50 ini karena ini kalah enggak usah dijualnya. Paham ya? Jadi enggak mungkin seseorang itu kemudian jadi meremehkan yang kalah afdal itu tadi. Syahrullah al-Muharram. Terkhusus lagi pada Asyura, yakni pada tanggal 10-nya. Di tanggal 10 Al-Muharram. Sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa dalil yang merupakan motivasi bagi kita itu. Walaupun ini sebenarnya bisa dibilang telat ya. Ini sudah tanggal 10 ini. Tapi untuk bekal tahun depannya, semoga Allah masih menjumpakan kita dengan tahun depan dalam kondisi umur barokah dan baik. Gitu. Bagi yang berpuasa, alhamdulillah, makin semangat. Ya. Bukan hanya karena sudah dekat bukannya, tapi makin semangat karena akan mendengar ya, fadilah-fadilah ya, tentang orang yang berpuasa. Hampir dalil-dalil atau hadis-hadis yang biasa kita dengar ya. Ketika seseorang ya, mentarghib tentang puasa Ramadan, itu juga mengenai puasa sunnah ini. Misal seperti hadis tadi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal anak Adam itu lahu yakni ajrun mahdud, memiliki pahala yang terbatas. Kecuali puasa, karena aku yang akan memberinya imbalan, memberinya pahala. Inna taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sungguh orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, jima, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Karena puasa ini salah satu bukti keikhlasan seseorang dalam beribadah. Mungkin sering kita dengar, sering kita sampaikan seperti itu. Ketika dia berada di rumah sendirian, enggak ada orang yang lihat gitu. Tapi seorang mukmin tetap enggak mau membatalkan puasanya. Tetap tidak mau membatalkan puasanya. Kenapa? Karena sadar Allah melihat dia. Maka coba yang seperti ini, nasallahu taufik. Kita terapkan pada hal-hal yang lainnya. Walaupun di luar puasa. Begitu. Walaupun di luar puasa ya. Buka HP misalnya, ya kita terapkan Allah SWT sudah melihat saya ya. Ngetik sesuatu walaupun gak ada orang yang lihat ya. Tapi Allah melihat saya. Coba diterapkan yang seperti ini. Yang kedua, fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di jannah sendiri ada satu pintu itu khusus, namanya Royan, Ar-Royan. Ar-Royan, Roy. Roy itu keadaan seseorang yang dia terlepas dari dahaganya. Itu Roy. Nah, kalau Ar-Royan, itu yang saya pahami adalah orangnya itu disebut sebagai Ar-Royan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا دَخَلُهُ شَرِبُ. Nanti kalau mereka masuk dari pintu itu, mereka akan minum. Wa idza syaribu lam yazma abadan atau lam yazma'u abadan. Kalau mereka nanti sudah minum ya, di dalamnya mereka tidak akan pernah merasa haus lagi. Karena penduduk jannah itu tidak haus. Haus itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, terus untuk apa dia minum ya? Anharun fiha min ma'in ghari'atin anharum. min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladzatil syaribin wa anharu min 'atsabin musaffa. Kan ada empat sungai untuk minumannya ahlul jannah itu kan, ya. Air tawar yang segar, terus apa? Susu yang tidak berubah rasanya, terus apa? Khamr yang lezat. Khamr yang lezat itu enggak bikin pusing, ya. Enggak bikin tengleng gitu lah. Enggak bikin teler. Tapi lazah. Yang keempat, madu yang musaffa, madu yang murni, madu yang sudah disaring, pilihan gitu. Untuk apa minum seperti ini? Minumnya itu untuk talazzut, untuk merasakan kelezatan saja, bukan mengobati haus dan dahaga. Penduduk jannah itu juga tidak lapar. Karena lapar itu sakit, gitu kan? Lapar itu sakit. Lalu untuk apa mereka makan makanan yang demikian banyak? Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, kata Allah. Dan di jannah itu ada segala sesuatu yang tashtahihil anfus, jiwa-jiwa inginkan, baru istihad, baru pengen gitu, ada. Pengen ada. Untuk apa itu? Untuk merasakan lezatnya saja. Merasakan lezatnya saja. Di mana makanan hari ini yang dia makan, untuk besok lagi dia makan, itu lebih lezat dan berbeda rasa. Jadi jangan pikir, wah nanti apa enggak bosan ya. Makan terus. Ya kalau kita di dunia, ya, mungkin akan bosan gitu. Tiap hari sate kambing, bosan enggak? Sate kambing padahal. Bosan. Karena beda itu, bukan seperti itu pun sifatan makanan nanti di jannah. Kemudian muhim, ya, untuk memahamkan bahwa yang namanya makanan dan minuman di jannah itu bukan untuk mengobati rasa lapar dan rasa haus, bukan, ya, tapi untuk talazzut, untuk merasakan nikmatnya itu, merasakan nikmatnya. Kita saja ketika misalnya makan, ya, merasakan nikmat itu kan ketika baru masuk mulut, ya, ya enggak, dan akan merasakan beda nikmat antara mungkin makanan satu dengan yang lainnya itu ketika masuk mulut kan gitu. Tapi ketika sudah di dalam perut kan sama kenyangnya. Makanya di jannah itu lebih-lebih lagi. Talazzut yakni sekedar untuk merasakan lezatnya. Memuaskan ya, syahwat makanan kita. Seperti itu. Lam yazma abadan. Juga disebutkan bahwa yang namanya puasa junnah lil abdi minan nar, merupakan perisai bagi seorang hamba dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, ya, sebagaimana ketika salah seorang dari kalian maju berperang, dia memakai tameng, maka seperti itulah yang namanya puasa. Ini hanya penyerupaan saja. Adapun pada kenyataannya, terkadang tameng dalam perang itu bisa berhasil menjadi perisai dia, terkadang tidak begitu. Terkadang enggak tembus, terkadang juga tembus. Ya. Tapi kalau yang namanya puasa, ya, itu tidak akan tertembus oleh api neraka. Bagaimana mungkin akan tertembus oleh api neraka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang dia berpuasa fi sabilillah, ya, di jalan Allah lillahi ta'ala, mempraktekkan ya, syariat Allah, ba'adallahu wajhahu, maka Allah akan menjauhkan wajahnya anin nar, dari neraka, sabi'ina kharifan, 70 musim atau 70 tahun. Demikian. Dan ahlul jannah itu kalau Allah sebutkan di Al-Quran, la yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar desis neraka saja enggak mendengar. Karena neraka itu kan azab yang Allah timpakan, Allah siapkan bagi orang-orang kafir, ya. Dimana tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam benak, desis neraka itu kayak apa? Tentu akan lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita bayangkan. Sedangkan ahlul jannah itu tidak mendengar desir. Wa hum fi mashahat anfusuhum khalidun, dan mereka ahlul jannah itu pada apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka khalidun, mereka akan kekal berada di dalamnya. Demikian pula ketika Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat." Qala, Nabi menjawab, "Alaika bis-shaumi fa innahu la 'idla lahu." Alaika bis-shaum, kerjakan puasa. "Fa innahu la 'idla lahu," karena sungguh tidak ada yang sebanding dengan puasa. Karena sungguh tidak ada yang sebanding dengan puasa. Bagaimana akan sebanding? Allah saja menjanjikan akan melipat gandakan dengan tanpa batas pahalanya itu. Kenapa? Karena di dalam puasa itu seluruh macam kesabaran jadi satu, terkumpul padanya. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah ada dalam puasa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah ada dalam puasa. Sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang dia rasa tidak enak, sakit, ya. Lemah, lemas begitu kan, ya. Mungkin agak pusing sedikit, ya. Lapar, dahaga. Ini tiga macam kesabaran yang terkumpul pada puasa tadi. La idla lahu, tidak ada yang sebanding dengan. Nah, ada salah seorang dari kalangan salaf itu dinukilkan oleh Ibnu Rajab di sini, rahimahullah. Ini untuk mengentengkan kita di dalam berpuasa. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, "Innama huwa ghadaun wa 'asya." Sebenarnya puasa itu urusannya hanya antara makan siang dan makan malam. Kenapa? Karena kalau makan pagi kan sama. Antara orang puasa dia juga makan sahur, orang enggak puasa dia juga sarapan, sama. Jadi urusan puasa itu hanya antara makan siang dan makan malam saja. Fa in akharta ghada'aka ila 'asyaika. Jadi kalau kamu tangguhkan makan siangmu sampai nanti makan malam, amsayta waqad kutibta fi diwanis shaimin. Kamu masuk waktu sore begitu dalam keadaan kamu sudah ditulis di daftar orang-orang yang berpuasa. Di daftar orang-orang yang berpuasa. Gitu ya. Kadang kita kalau tidak diingatkan seperti itu juga enggak tersadarkan bahwa sebenarnya puasa itu urusannya hanya antara makan siang dan makan malam saja. Nah, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa haba farhatun inda liqa'i rabbih." Orang-orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, ya. Belum berbuka baru ini sudah jam 5.15 ini. Gitu. Udah bahagia. Kan gitu. Insyaallah akan mendapatkan pahala apa? Penghapusan dosa setahun yang telah lalu kan begitu. Bahagia pula ketika dia kemudian bisa makan dan minum lagi. Gitu. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan nanti satu kebahagiaan nanti, ya. Ini dinakirahkan begitu farhat, ya. Karena untuk menggambarkan, kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bahagia kita dengan pahala puasa kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya rasa bahagianya itu sampai seperti farhat gitu. Bahagia, ya. Dengan nakiroh, ya. Nanti ketika liqa'i rabbih, bertemu dengan Rabb-nya. Demikian. Berikutnya tentang Asyura. Tadi di awal kita sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Wa afdhalus shiyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-muharram." Shaum, puasa yang paling utama, yakni paling besar pahalanya dengan pembahasan tadi, Setelah syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yakni Al-Muharram. Itu pertama tadi kita sampaikan, kalaupun ada orang yang hendak berpuasa satu bulan penuh, itu pun juga dikatakan masyru' di situ, di bulan Muharram tadi. Nah, tentang Asyura ada terkhusus tiga hari yang disebut di situ di dalam nas hadis. Yang pertama tanggal 9 Tasu'a, yang kedua tanggal 10 Asyura, yang ketiga tanggal 11. Yang ketiga tanggal 11. Tapi riwayat tambahan lafadz tanggal 11 ini wa yauman ba'dahu itu diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Makanya kalau hendak berpuasa di tanggal 11 Al-Muharram itu bukan berdasarkan lafadz yang dhaif ini, tapi berdasarkan keumuman tadi, hadis yang awal tadi. Disyariatkannya berpuasa ya, pada seluruh hari di bulan Al-Muharram. Paham ya? Jadi kalau hendak berpuasa di tanggal 11 Muharram, besok berarti, itu jangan iktimat, jangan kita beriktimat ini bersandarkan kepada lafaz yang dhaif tadi, wa yauman ba'dahu, dan sehari setelahnya. Tapi karena berdasarkan lafaz hadis yang umum tadi, hadis yang umum bahwa siam yang afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Al-Muharram, sebulan penuh pun boleh. Yani hari-hari di bulan Al-Muharram itu boleh untuk kita berpuasa di situ, disyariatkan. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an yaumi Asyura, bahwa Ibnu Abbas itu ditanya tentang hari Asyura tanggal 10 ini. Qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauman yataharra fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yaum, yani yaum Asyura. Kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar berjaga untuk nanti melakukan puasa sunnah satu hari itu. Jadi kalau misalnya ini sudah masuk tanggal 1 Muharram, itu mulai dihitung 1, 2, 3 itu. Illa hadzal yaum, kecuali ketika hari ini, yakni di tanggal 10 Al-Muharram ini. Beliau itu benar-benar berjaga-jaga di tanggal 1. Wa hadzal syahr, yakni Ramadan, dan juga bulan ini yakni bulan Ramadan. Karena benar-benar harus melihat hilal untuk menentukan bulan Ramadan. Bahkan dahulunya puasa Asyura itu sebelum turun fardiyah, sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, Asyura ini justru yang wajib. Ketika itu bahkan orang-orang yang dia belum makan dan minum, Nabi SAW menyuruh mereka untuk berpuasa. Orang yang sudah terlanjur makan dan minum ya, maka hendaknya dia berpuasa di sisa harinya. Nah, kemudian ketika turun ya, fardu Ramadan, wajibnya puasa Ramadan, maka Asyura ini menjadi sunnah ya. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, man sya'a falyasumhu wa man sya'a aftar. Siapa yang mau hendaknya dia berpuasa, silakan. Dan siapa yang mau, maka silakan dia berbuka, yakni tidak berpuasa di hari Asyura. Nah, masih di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Fa wajada al-Yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa pada tanggal 10 Al-Muharram ini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Qalu hadza yaumun 'adzim. Orang-orang Yahudi menjawab, "Ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah." Di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, yakni dari kejaran Firaun. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Firaun dan kaumnya di laut ketika mengejar mereka. Ma'ruf ya, atau bisa lihat kisahnya lagi. Fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Orang Yahudi mengatakan, maka Musa melakukan puasa di hari itu sebagai wujud rasa syukur dia. Maka kami, mereka menyangka mengikuti Musa, panahuna sumuhu, mereka mengatakan, maka kami pun juga berpuasa pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanahnu ahabku wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak itu kepada Musa dibandingkan kalian. Karena Musa mendakwakan tauhid, kami mendakwakan tauhid. Kalian mencemari tauhid. Panano ahaku wa ula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak ya untuk mengikuti Musa daripada kalian. Fa shamahu Rasulullah SAW wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah SAW pun melakukan puasa di tanggal 10 tadi ya. Dan beliau memerintahkan kepada manusia juga untuk melakukan puasa tentangnya. Nah, di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui mereka berpuasa pula di tanggal 10, maka beliau berkata, "Idza kana al-'am al-muqbil, insyaallah subna al-yawm at-tasi." Kita setanggal 10 puasa, Yahudi juga puasa. Padahal kita itu secara umum ada syariat untuk muqalafatu ahli kitab, untuk menyelisih ahlul kitab. Itu kan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pula di tanggal 9. Jadi puasanya itu tanggal 9 dan tanggal 10 gitu. Nah, dari sini ya, yang namanya puasa di tanggal 9 dan 10 itu sesuatu yang ditekankan. Kalau bisa antum berpuasa di tanggal 10 juga berpuasa di hari sebelumnya, yakni di tanggal 9. Kenapa? Untuk tambah memperjelas mukhalafah, yakni perbedaan kita dengan Yahudi. Nah, sekarang apakah harus, kalau orang yang berpuasa di tanggal 10 berarti dia harus juga berpuasa di tanggal 9? Apa masalahnya? Jawabannya tidak, tapi ditekankan itu. Tidak harus. Kenapa? Karena hukum asal Asyura sendiri sudah turun dari wajib menjadi mustahab. Maka tanggal 9-nya itu juga mustahab. Karena Nabi SAW ya, belum sempat kemudian masuk di tahun berikutnya, beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan lagi. Ini coba ya. Kalau kita berpuasa di tanggal 9 tadi, itu kan jelas mukhalafahnya. Ya kan? Menyelisih Yahudi itu kan jelas. Yahudi 10, kita 10, tapi kita juga ada 9. Jadi jelas berbeda. Nah, bagaimana kalau ternyata enggak sempat puasa di tanggal 9? Ya. Akhirnya dia puasa juga hanya di tanggal 10, sama dengan orang-orang Yahudi. Paham ya? Apakah berarti dikatakan mencocoki Yahudi? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Walaupun sama di hari itu, tetap berbeda dari sisi tata caranya. Tetap kita mukhalafah berbeda ya, terhadap Yahudi dari sisi tata caranya. Yang pertama, ada sunnah makan sahur. Yang kedua, kalau ahlul kitab itu berbuka puasanya ketika benar-benar sudah malam, sudah tampak bintang yang banyak. Adapun kita, begitu dikatakan ghorobatis syams, matahari tenggelam, maka Nabi SAW langsung mencontohkan untuk berbuka. Dan nanti ketika sudah benar-benar tenggelam begitu, ya, azan maghrib itu langsung berbuka. Berbeda dengan sifatnya puasa ahlul kitab, di mana mereka ya, menunggu sampai benar-benar bintang-bintang itu terlihat benar-benar malam hari. Gitu. Jadi kalau ada iskal, maka demikian jawabannya bagi yang mungkin ya belum mendapatkan taufik untuk juga berpuasa di tanggal 9 tapi hanya di tanggal 10, tetap dia mukhalafah, tetap dia berbeda dengan orang Yahud dari sisi sifat dan tata cara puasanya. Nasallallahu taufik wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa.